mo ka lang, di ba niyawan ng ita? Di tanga malam nan sunyi. Palaray damang panyajo hati, susah samo susah, kon sanang samo sanang sayo. Sabim biang tanah, oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh ragukan asa jode nailai kasana hati diminta jantung diberi doakan de nai murah rasa ki doakan de nai murah rasa ki palarai damang panyajo hati, susah samo susah, kon sanang samo sanang sayo. Sabim biang tanah, oh oh oh oh oh oh oh ragukan asa jode nailai kasana hati diminta jantung dibari doakan de nai murah rasaki doakan.